ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد إخواني الدين رحمني ورحمكم الله kita melanjutkan pembahasan kajian kita pada kitab Al-Jadid pada syarah penjelasan kitab Tauhid. Telah kita selesaikan pada bab apa ya, Pak? Bab syirik, kalau enggak salah. Dakwah kepada Tauhid. Tafsir Tauhid. Tentang dakwah kepada tauhid. Sekarang kita masuk ke mulahadhah, yaitu catatan halaman 66, catatan tentang hadis. Yang pertama tentang disebutkan dalam hadis puasa dan haji. Ma'a annahuma min arkanil Islam al-qamsah. Dalam hadis tidak disebutkan di situ puasa dan haji. Dalam hadis yang sebelumnya disebutkan innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Falyakun awwala ma tad'uhu ilayhi syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. فإنهم أطاؤك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات كل يوم وليلة. Salat, langsung ke zakat. Di situ tidak disebutkan puasa dan haji. Sedangkan puasa dan haji itu masuk pada lima rukun Islam. Di sini banyak sebenarnya. Tadi jelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam amar bima hubbuhu wa huwa tauhid. Memerintahkan Mu'adz dengan apa yang jadi kewajiban dia datang ke sana tentang dakwah itu tauhid. Kemudian kerasulan, zakat, Islam, yaitu tauhid, kerasulan, salat, zakat. Ini diwajibkan itu kapan? Di awal-awal perbuatan Islam. Amma shaum, adapun puasa dan haji, saat itu falam yahdhu waqtuhuma, belum waktunya, belum bulan Rabiul Awal. Kemudian yang kedua, dzikra fi hadzal hadis. Ittafaqa al-mawqu' fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Disebutkan dalam penggalan akhir hadis di sana bahwa seorang yang terzalimi itu tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah. Dalam artian, ketika dalam keadaan terdolimi dia meminta kepada Allah, berarti diijabai. Wadzukira fi suratin naml, juga disebutkan dalam surat An-Naml ayat 62. Dalam surat An-Naml ayat 62 Allah Ta'ala berfirman, amman yujibul muttarra idza da'ah, siapa lagi yang akan menjawab seorang yang terdesak kondisinya ketika dia meminta berdoa kepada Allah. Dan disebutkan dalam hadis yang lain bahwa diijabainya doa seorang yang sedang berdoa ala salati marahil. Kapan diijabainya? Dalam tiga tingkatan. Ta'jiluha, disegerakan doanya, itu diijabai doanya. Au yadfa'u anhum minal bala' mithlaha, atau sebagai tolak balak yang semisal dengan doa itu. Au yudakhiruha lahu yaumal qiyamah, atau disimpankan baginya sebagai pahala kelak di hari kiamat. Jadi ada tiga kondisinya. Kondisi yang pertama, seorang yang berbuat dolim, yang terdolimi, baik terdolimi dengan dibuli, baik terdolimi dengan digibai, baik didolimi dengan dijelekkan nama baiknya, baik didolimi dengan tangan, dirampas hartanya atau dipukul, maka Nabi SAW menyatakan tidak ada baginya antara dirinya dengan Allah penghalang. Artinya ketika dia berdoa langsung diijabai. Ini kondisi yang pertama. Dalam kondisi yang kedua, Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Naml ayat 62, siapa gerangan yang menjawab, mengijabahi doanya seorang yang terdesak. Terdesak niku nopongi, islai dia itu sudah enggak punya jalan keluar lagi kecuali hanya menghadap kepada Allah. Kondisi seperti itu, kondisi di mana tiang niku wis boten saged napa-napa mleh. Kondisi terdesak dan dia meminta kepada Allah Ta'ala. Siapa yang akan mengijabai? Allah Ta'ala. Dalam kondisi terdesak. Dalam hadis yang lain bahwa Nabi SAW menyatakan siapa yang berdoa maka ada tiga kemungkinan. Diijabai oleh Allah dengan segera dalam waktu dekat, atau yang kedua Allah jadikan doa ini sebagai tolak balak baginya yang sesuai dengan kadar permintaan doanya, atau kondisi yang ketiga, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala simpankan baginya pahala nanti kelak di hari kiamat. Bagaimana mengumpulkan hadis niki atau dalil-dalil niki? Kondisi sama-sama berdoa tapi kondisinya berbeda, dalam ijabah pun berbeda. Maka dalam menggabungkan hadis ini, al-maratib ala ghairil madlum wal muttar wa amma da'watul madlum fatujab. Nah, di sini bertingkat. Seorang yang terdolimi, seorang yang dalam kondisi terdesak, dan seorang yang berdoa dalam segala kondisi. Maksudnya bukan dalam kondisi dua-duanya. Maka niki bertingkat nih. Maka didahulukan yang pertama. Utama yang pertama, dalam kondisi seorang itu terdolimi niku nopong islai, kesempatan atau apa? Kesempatan bagi dia untuk diijabi sangat besar dalam keadaan terdolimi. Tapi biasanya niku nek yang terdolimi dungane mesti pengen bales. Nggih mboten? Ya. Coba nek dungane liyane, ya Allah aku terdolimi ya Allah, tak nambah ya Allah, kan gitu. Misalkan ngonten. Atau doa yang lain. Karena apa? Kondisi seperti itu, kondisi dia dalam keadaan terzalimi, dia punya kesempatan untuk berdoa dan diijabah oleh Allah Ta'ala. Tapi rata-rata tiang niku nek berdoa dalam keadaan emosi, pengennya balas. Oh, awas ditenangkan gitu. Bukan kok berdoa untuk dirinya atau mendoakan orang yang mendzalimi kebaikan dan sebagainya. Kondisi yang pertama ini kondisi di mana itu kondisi yang cepat dikabulkan. Fatujab walau ba'da hin, sekalipun ya butuh waktu, enggak langsung sekaligus mboten, tapi waktu dekat. Dalam waktu dekat. Wal muttar tudrikuhu rahmah fakshifullahu dharrah. Orang yang terdesak, kondisi yang terdesak, di situ dia akan mendapati rahmat kasih sayang Allah. Sehingga Allah berikan kasih sayang kepadanya, Allah ijabah doanya. Adapun yang ketiga, nah di situ Allah punya pilihan. Di situ Allah lebih tahu maslahat. Ketika dia berdoa meminta, kalau disegerakan takutnya nanti malah semakin menjauh dari Allah, maka Allah undur. Sehingga kita dalam berdoa niku ampun suudon. Aku wis dungo peng akadah, peng akeh wis suwe, kok gak dikabul-kabulkan. Nah niku jenenge suudon oleh Allah Subhanahu wa taala, malah mboten diijabahi sisan. Nggih. Di antaranya pun kunci diijabahi doa niku napa? Al-ilhah fid du'a. Berulang-ulang dalam berdoa. Diulang-ulang. Ampun islahi napa? Ampun bosen. Minta terus. Kadang kita yang jeleh. Padahal Allah enggak boten jeleh islahi. Allah justru malah terbuka. Beda sang pencipta, sang khalik dengan makhluk. Adapun sang pencipta, semakin kita meminta Allah semakin senang. Adapun makhluk, semakin kita diminta semakin kesel kan, semakin jengkel. Ini kok njaluk terus. Kadang seperti ya seperti itu. Itulah itu nalurinya manusia. Adapun sang pencipta, justru kalau kita jarang meminta, Allah murka kepada kita. Dalam kondisi seperti ini, ya tentunya dalam berdoa niku mboten enten rugi nih. Sehingga kita dalam setiap hari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita putus asa. Yang kedua, kuncinya adalah yakin diijabahi. Yakin. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, berdoalah kepada Allah sedangkan kamu dalam kondisi yakin bakal diijabahi. Diijabahi niku kapan? Nggih mboten ngertos, sekehendak Allah. Ngoten nggih. Terus minta. Sesuatu mungkin bagi kita mustahil, tapi bagi Allah tidak mustahil. Terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapannya? Wallahu a'lam, kita enggak tahu. Yang jelas tetap kita tidak putus asa, yakin bakal diijabahi dan mencari sebab-sebab diijabahinya doa. Napa niku? Golek wasilah. Wasilahe napa? Mboten sebagaimana orang-orang penyembah kubur nggih. Wasilahe njaluk sing wis mati. Mboten. Atau wasilahe kepada orang soleh yang sudah meninggal, mboten. Tapi wasilahnya itu dengan ibadah. Dengan ibadah yang paling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Mereka orang-orang soleh dulu itu yang disembah oleh orang-orang musyrikin, mereka itu juga meminta kepada Allah berwasilah dengan apa? Amal ibadah ketaatan yang mana paling mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Nah, istilah ini pun ada sebuah kisah cerita yang panjang gitu dalam hadis tentang tiga orang yang kecepit teng goa. Niku kalau istilah manusia zaman dulu nih, mustahil selamat. Nek zaman sekarang pun ada kemungkinan selamat karena ada alat berat. Dari zaman dulu mau ditendang kayak nopo niku batu gede. Sehingga tidak ada jalan keluar kecuali minta kepada Allah dalam kondisi nopo terdesak. Dan dia berwasilah dengan apa? Setiap amal soleh masing-masing. Enten sing tiang setunggal niku, dia punya orang tua yang sudah tua renta, sudah senja. Setiap harinya selalu memberikan, mengirimi susu. Qadarullah terlambat sampai orang tua ketiduran dan dia gak mau balik. Ditunggu sampai pagi, sampai memastikan benar-benar orang tuanya meminumnya. Dengan wasilah itu sedikit dibuka, digeser. Ada orang yang kedua, yaitu dia seorang istilahnya orang kaya, kemudian punya anak paman perempuan yang cantik, dan dia istilahnya ngesir lah sama dia. Terus kemudian karena kondisi keponakan itu, karena kondisinya butuh keuangan, sehingga dia menawarkan dirinya untuk dizinai. Tapi ketika itu dia lepaskan dan dia berikan. Dan yang satunya adalah seorang yang punya pegawai. Tiba-tiba pegawainya keluar dan dia masih punya tanggungan untuk ngasih gaji. Dia simpankan, dia kembangkan menjadi beberapa ekor domba. Dan tiba-tiba pegawainya datang, diambil semuanya, dikasihkan semuanya. Dengan itulah terbukalah itu batu yang begitu besar. Nah, dari kisah seperti ini adalah bahwa dalam berdoa niku juga kita ngusahakan nopo amal ketaatan dalam berwasilah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita beranjak kepada halaman yang ke-67. Walahuma an Sahl ibn Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau Sahal ibn Sa'd ibn Malik ibn Khalid al-Ansari al-Khazraji al-Sa'idi Abu al-Abbas. Sahabat yang terkenal. Bapaknya juga sahabat terkenal. Dan beliau salah satu di antara sahabat yang terakhir meninggal. Wafat di tahun 88 Hijriah. Beliau wafat di umur 91 tahun. Beliau mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaibar." Bahwa Rasulullah mengatakan di hadapan para sahabatnya di hari Khaibar, di perang Khaibar. Saat itu nggih. Ketika mau merangsek masuk Khaibar enggak bisa. Saking kuatnya itu benteng Khaibar yang isinya orang Yahudi tentunya. Ya, dirangsek, dikepung, itu susah ditembus. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, ya Uthman saat itu enggak ikut. Ya, kemudian beliau menghadap kepada para sahabatnya, para pasukannya. Beliau mengatakan, la u'tiyana ar-raya gadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu. Aku besok akan ngasih nih bendera. Zaman dulu niku perang niku biasanya ada salah seorang panglimanya megang bendera di depan. Jadi menang kalah peperangan apa? Kalau salah satu benderanya dari lawan maupun dari beberapa dua belah pihak salah satunya jatuh, berarti dia kalah. Nah, beliau mengatakan besok aku akan berikan ini bendera sebagai panglimanya. Seorang pemuda yang dia mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Dan Allah dan Rasulnya cinta kepada dia. Yaftahullahu ala yadaih. Allah akan buka Khaibar ini dengan kedua tangannya. Maka satu semalam itu para sahabat boten saged tidur. Supaya nopo? Mereka berharap kalau dirinya yang dipilih. Niku sebuah kemuliaan niku. Sebuah kemuliaan. Sebagai para seorang sahabat kemuliaan. Surga. Fabatan nasu yadrikuna laylatahum. Manusia di malam hari para sahabat enggak bisa tidur, mikirkan siapa mereka ini. Ayyuhum yu'taha. Besok berharap agar dirinya akan diberikan. Falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika pagi sudah bersinar, berbondong-bondong para sahabat menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarju an yutaha. Mereka berharap agar salah satu dari mereka itu ya, itulah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bendera. Faqala aina Ali ibn Abi Thalib? Di mana Ali ibn Abi Thalib? Di mana Ali? Faqila huwa yashtaki aynai. Ya Rasulullah, dia sedang sakit matanya, jadi enggak bisa hadir. Fa arsilu ilaihi fa utiya bihi. Maka Rasulullah minta dihadapkan Ali di hadapan beliau. Maka didatangkan, fa basaka fi aynaihi wa da'alahu fa bara'aka allam yakun bihi waja'. Kemudian beliau meludahkan beliau dengan kedua kepada kedua mata Ali bin Abi Thalib sehingga sembuh, seakan-akan belum pernah kena sakit. Tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Fa'tahu ar-rayah, maka itu bendera dikasihkan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan beliau berpesan, "Unfudh 'ala rislik hatta tanzila bi sahatihim." Tenangkan dirimu, ojo kesusu nyerang. Nah, niki merupakan dalam jihad dalam Islam. Itu jihad itu ibadah. Dalam hukum fikih, jihad niku ibadah. Perang niku ibadah. Dengan catatan sesuai dengan petunjuk syariat. Enggak boten asal. Nggih, boten sembarangan. Karena itu ibadah. Nggih. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Tenangkan dirimu, jangan keburu-buru nyerang. Sampai kalian itu sampai pada di halaman mereka." Biasanya itu kan kalau halaman dulu kan koser istana, ada bentengnya. Biasanya depan gerbang ada halaman di situ. Biasanya perang tuh di situ. Berhenti dulu di sana. Thumma du'uhum ilal Islam. Kemudian ajaklah mereka untuk masuk Islam. Jadi dalam perang nih, Islam itu, perang itu bukan tujuan, tapi sebagai wasilah, sarana dalam berdakwah. Itu pun cara yang terakhir. Cara terakhir. Dan beliau berpesan, ajak kepada Islam. Fa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah ta'ala fi. Dan beri kabar kepada mereka dengan apa yang wajib dari hak Allah untuk dikerjakan, untuk ditunaikan. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatiannya agar manusia itu mau memeluk agama Islam. Mau memeluk agama Islam. Coba bayangkan dengan perangnya orang-orang kafir. Enggak mau tahu toh nggih. Semua dibabat habis. Nggih. Yang anak-anak, yang perempuan diperkosa, ngoten toh? Yang laki-laki dibunuhi. Yang anak-anak jadikan budak. Yang bangunan dirobohkan. Islam boten. Islam ketika masuk ke sebuah negeri dan mereka menang, tempat ibadahnya orang kafir pun enggak boleh dirobohkan. Bahkan nopo, pohon saja enggak boleh tebang. Orang-orang yang enggak ikut perang enggak boleh dibunuh. Nah, itulah aturan-aturan. Jadi sehingga apa? Sehingga dalam jihad fisabilillah, orang-orang kafir ini ingin nopo Islam menggambarkan, mengkaburkan bahwa jihad itu sesuatu yang radikal. Sesuatu yang sangar, yang kasar. Sehingga nopo melemahkan kekuatan kaum muslimin. Dan itu terjadi di kapan? Terjadi waktu perjuangan kaum muslimin melawan penjajah Inggris di India. Kaum muslimin di India niku sedang melawan penjajahan Inggris dan hampir menang. Tapi kemudian digambarkan, oh Islam ini radikal dan seterusnya, disusupi yang namanya agama baru dan seterusnya, sehingga melemahlah kekuatan kaum muslimin. Dan itu memang tujuan mereka. Padahal tujuan agama Islam menyebarkan untuk rahmatan lil alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan dalam berdakwah. Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahida. Maka demi Allah, kalau kamu bisa, seandainya ketika Allah taala memberikan hidayahnya lewat kamu, maksudnya seorang pemuda bisa mendapat hidayah lewat kamu, khairun laka min humurin na'am, itu jauh lebih baik daripada hanya seekor unta yang paling baik, unta merah. Kendaraan terbaik zaman Nabi niku unta sing berwarna kemerah-merahan, boten warnanya merah abang boten, tapi memang unta disitu warnanya kemerah-merahan, itu yang paling mahal. Zaman itu kendaraan yang paling mahal. Dan mendapatkan hidayahnya seorang, sampainya hidayah kepada seorang, itu jauh lebih baik daripada itu semua. Ikhwani fiddin, jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, hadis ini riwayat al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini merupakan keutamaan dalam berdakwah. Dalam berdakwah niku kita semua bisa berdakwah dengan catatan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ampun istilahipun pengine dakwah kudu ceramah. Pengine dakwah kudu di atas mimbar boten. Majal dakwah, kesempatan dakwah niku luas. Boten sekedar hanya di hadapan pengajian atau niki atau di atas mimbar. Dengan langsung face to face niku saged. Atau lewat chatting WA niku saged. Lewat media sosial nggih saged. Yang penting sesuai dengan kemampuan kita. Kita yang bisa dengan harta, dengan harta. Dan itu dinilai dakwah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sini pun sehingga umat Islam itu dijuluki dengan umat dakwah. Umat yang berdakwah. Sehingga napa dari hadis ini kok bagaimana keutamaan kita itu mengajak kepada hidayah tauhid, kepada hidayah sunnah. Kalau memang kita tidak bisa mengajak dengan lisan kita, kita bisa dengan harta kita, dengan ikut pamrih. Bagaimana caranya dakwah itu terus berkembang, baik dengan harta. Kalau enggak bisa, saya enggak punya harta Ustaz, saya enggak bisa pinter ceramah. Bisa dengan bantuan. Apa yang bisa kita bantu? Dengan kita murah hati, murah tangan, ringan tangan membantu. Itu juga termasuk dihitung dengan nilai dakwah. Kalau seandainya dengan itu ada seorang dapat hidayah, luar biasa pahalanya. Dan dalam berdakwah di sini adalah dakwah mengajak kepada Islam, dakwah mengajak kepada tauhid. Kalau sekiranya seorang itu mengerti tentang keutamaannya dakwah mengajak kepada tauhid, maka kita akan bersabar dalam mendakwahkannya. Sabar. Nggih. Nek istilah ini pun setan mawon sabar nggodho manusa, kenapa kita enggak sabar dalam mengajak kepada kebaikan. Nggih, setan niku sabare luar biasa. Sabar dalam kisah-kisahnya bagaimana menyesatkan manusia, ditunggu niku. Di follow up lah istilah bahasa sekarang. Nggih. Ditunggu ramung satu maksiat kurang, nek bisa ya musyrik sekalian. Seperti itu. Nggih. Dalam kisah bagaimana sabarnya setan, bukan berarti kita mengambil pelajaran dari setan, bukan. Boten kena niku. Nggih. Tapi istilah bisa menjadi acuan. Nek setan mawon itu begitu gigih mengajak manusia ke dalam neraka jahanam, kenapa kita yang sudah mendapatkan hidayah, kita mengajak kawan-kawan kita yang belum mendapatkan hidayah untuk kita sabar mengajak mereka? Ini penting. Oke, dalam sebuah kisah ya ada salah seorang soleh nih, orang soleh ahli ibadah, dititipi anak wedok. adiknya tiga orang niki mau Islam ajeng kesah. Dititipi anak perempuan, adiknya. Dengan syarat tapi jauh-jauhan ya, enggak boleh deketan. Nah, di sini setan bermain. Ya, pertamanya cuma nganter aja, lama-lama jangan gitulah, ketok pintunya. Dalam pikiran gitu, ketok pintunya lah. Kalau enggak masuk enggak gitu sih. Kenalan dulu enggak apa-apa, kan di belakang pintu dan seterusnya sampai di ujung titik akhirnya dia nyembah ke setan sebelum dieksekusi mati. Luar biasa bagaimana sabarnya setan. Ya. Mestinya kita juga mencari celah ketika kita ingin apa istilahnya tuh, masyarakat ingin mendapatkan hidayah sunnah, kita cari celah. Celahnya gimana carane ben masyarakat awam itu seneng ngaji, bisa mempelajari sunnah dan juga mengamalkan sunnah. Dan kita setiap kita pun insya Allah bisa dengan sebatas kemampuan kita masing-masing. Yang terpenting adalah bukan orang jauh, keluarga kita, nih, istri kita, anak kita. Kadang kalau seorang bapak sama anaknya itu kurang sabaran nih. Baru sekali dua kali ngandani balelo islae, wis anak kurang ajar dan seterusnya ngambutan. Anak kok nakal banget. Sakjane mboten nakal. Mung nopo bapake sing dereng saged ngarahke. Didoakan. Sebagaimana contohipun sinten para nabi dan rasul. Niku bagaimana begitu antusias mendoakan anak-anak keturunannya. Nabi Ibrahim, yeah. Terus kemudian Nabi Luqman Hakim, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang lainnya banyak. Kadang kita niku dalam mengarahkan anak, dalam mentarbiyah anak kurang setunggal. Napa niku? Dongake dapat hidayah. Nah niku yang paling penting. Sama juga halnya kalau kita mengajak tetangga. Kok yo angele. Islami pun apa kok benci banget. Justru malah kita timpali dengan apa membenci boten. Salah niku. Tapi napa paringi hadiah. Datangi ziarah kasih hadiah. Kok tiba-tiba ngei hadiah ki apa to? Wis pokoke bismillah lah. Maksudnya istilahnya ndak apa-apa kasih hadiah. Karena napa? Istilahnya tiang Jawa niku napa? Dipangku mati, dipangku mati, sering dikasih dia bakal nurut ngonten. Nah, slide sering dikasih bakal nurut. Niku filosofi yang Jawa nggih. Tapi nggih enten bener to nggih. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam niku juga boten kurang akal dalam mendakwahkan satu kabilah. Dicekel sirai kepala sukunya. Dikasih napa? Dikasih 200 ekor unta. 200 ekor unta, seunta pinter gini. Kurang lebih niku nek kula tanglet nek meniko jaman saya teng Madinah, niku seunta niku sing paling murah 7.000 real. Peng sekawan 20 juta. Kurang lebih sak niku 200 lho. Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun beliau niku kurang lebih dalam replika rumah itu dalam di dalam sebuah riwayat rumah beliau itu hanya 7x8 apa atau lebih kecil daripada itu, kemudian cuma dua bagian, bagian tempat tidur sama bagian tempat ruang tamunya saja, dan itu nggak tinggi, tapi beliau bisa ngasih 200 ekor unta, miliarder bagi demi apa, demi ini kepala suku bisa masuk Islam, dan alhamdulillah masuk Islam. Dan beliau mengatakan, dulu ya Rasulullah engkau orang yang paling saya benci, dan sekarang adalah orang yang paling saya cintai sedunia. 200 ekor unta gimana enggak masih muji to nggih. Masuk Islam. Nah, ngonten ceritanya pun. Islam dalam berdakwah kita mengusahakan apa yang kita punya kerahkan. Nah, itulah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar, terlebih lagi lebih baik daripada napa? Unta merah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita beranjak kepada syarhul kalimat, penjelasan kalimat. Yaumul Khaibar yaitu artinya Ghazwatu Khaybar, perang Khaybar. Ar-Rayah, napa niku Rayah? Alamul Harb, bendera perang. Yahmiluha Amirul Jaysh, yang dipegang oleh pemimpin tentara. Au Muqaddamul Mu'askar, atau seorang yang paling depan, di garda paling depan, dia megang bendera. Nah, perangnya zaman dulu ngoten niku. Tatosen nipun napa? Enggak heran ketika di Qadisiyah niku sudah berhadapan-hadapan, tapi kadang saling kunjung dulu. Kan aneh toh nggih. Ya, perang habis itu besoknya sik damai sik. Ambil yang lain, ambil jasad-jasadnya, ada yang luka, besok mulai lagi. Ngoten. Nek zaman sekarang mboten mong nggih. Entek-entekan ya nek perang. Zaman dulu mboten, ada sik jim sik. Berhenti dulu, nanti besok lagi. Nah, gitu. Jadi perang pagi sampai malam, tunggu dulu malam, istirahat dulu, perang istirahat dulu. Nanti besok pagi ngelakuin lagi seperti itu. Nah, zaman dulu seperti itu. Bahkan sebelum perang pun juga saling berkunjung. Ya, utusan ini datang ke sana, ke Hormuzan, datang dulu. Diajak ke Islam, enggak mau, ya wes perang. Nah, seperti itu. Bahkan sebelum perang niku biasanya dimukadimai dengan apa? Duel maut. Boten duet maut, tapi duel maut, mati tenan. Kalau ada salah satu yang kalah, baru perang beneran. Yang seperti itu gambaran perang zaman dahulu. Yadukuna yakhudun, mereka itu sibuk, kepikiran. Ghadau dahabu sobahan, mereka pergi dalam di waktu pagi. Yashtaki aynai maridotani birromad, sakit matanya karena kena debu. Basaka tafala, meludahi. Fabara'a fashufiya, yaitu sembuh. Unfuz imdi, maksudnya itu berhenti, tenangkan. Ala rislik ala mahlik, artinya ini pun santai aja, jangan keburu-buru nyerang. Sahatihim as-saha fina'ul ard wa hiya ma haulahum, saat intinya di hadapan mereka, di hadapan koser, di hadapan benteng ngoten niku. Ud'uhum lil Islam, ajak mereka ke Islam, maksudnya adalah untuk bersyahadat, dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Haqqullah, yaitu fi'lul wajibat wa tarkul muharramat, mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Yahdi, itu memberikan petunjuk. Humrun na'am, artinya pun al-ibl humur, unta yang kemerah-merahan. Wahia anfasuma indal arab anindak, yaitu unta yang paling berharga di saat itu. Nek saat niki mobil nopo? Pajero nggih. Ya, Pajero mobil mewah yang merakyat, ngoten. Nggih. Sing paling larang lah istilah, sing paling dibilang wah Alphard niku. Nah, zaman dulu niku unta merah. Nek diparingi purun nggih. Ya. Tapi kan dapat pahala bisa ngasih hidayah, lebih purun lagi. Ngoten istilah ini pun. Asy-syarhul ijmali, syarah secara umum, secara global. Yukhbiruna Salih bin Sa'ad radhiyallahu anhu fi hadzal hadits anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Khaybar. Hadis ini mengabarkan kepada kita bahwa saat itu Nabi di perang Khaybar dan menjanjikan bi an yadfa'al 'alam ila rajulin yuhibbullaha wa rasulahu yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Fadhalla an-nasu fi tilka al-lailah yakhmanuna man huwa dhalik. Beliau berjanji akan memberikan bendera tersebut kepada pemuda yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga cinta kepadanya. Sehingga orang-orang itu tenggelam, gak bisa tidur, memikirkan itu di malam hari. Man huwa dhalik, siapa pemuda ini yang bakal dikasih oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Walamma ja'a as-sabah, ketika datang pagi, dhahaban nasu mubakirina wa kullum minhum ya'malu yu'malu an yahuza hadha syaraf al-azim, fasa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ali. Nah, ketika pagi, maka manusia berbondong-bondong, para sahabat pagi-pagi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap posisi yang mulia itu mereka dapatkan. Maka Rasulullah bertanya tentang di mana Ali. Maka mereka mengabarkan annahu mardudun fatalaba maji'ahu. Beliau di belakang, enggak bisa datang karena sakit kan. Maka Rasulullah meminta untuk datangkan. Faji'a fihi fatafala fi 'ainihi fashufiyata fil hali thumma sallamahu ar-raya. Kemudian didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudahkan ke kedua mata Ali sehingga sembuh dalam saat itu pula. Kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan itu bendera, wa amarahu bi an yasira 'ala mahlih, dan memerintahkan Ali untuk jalan pelan-pelan, enggak usah buru-buru. Warifqah, dengan penuh kasih sayang. Karena perang itu niatnya bukan untuk menghabisi, nggih. Untuk mengajak kembali ke jalan yang benar. Beda kalau orang kafir. Tujuan mereka perang itu tiga. Glory, gospel, sama satu lagi nopo niku? Tujuan penjajahan apa? Gold, ya, yeah, glory, gospel, gold. Tujuan agama memurtadkan atau kekuasaan atau harta. Tapi kalau Islam boten. Islam mengajak manusia kepada kebaikan, malah memperbaiki. Seperti itu. Fa in istajabu fa idza nazala qariban min al-qaum fa inna 'alaihi an yabda'ahum bid-da'wah. Kalau sudah dekat sama mereka, sampaikan dakwah, ajak seru mereka kepada Islam. Kalau mereka menjawab, fa inna 'alaihi an yuwaffiqahum bima yajibu 'alaihim tsumma aqsama Rasul sallallahu alaihi wasallam li Ali. Untuk supaya diberikan di kefakihan, difahamkan apa yang wajib atas mereka, dan setelah itu Rasulullah bersumpah kepada Ali sebagai bentuk targhib, apa istilah ini pun ngajak kebaikan, menjelaskan bahwa pahala mengajak orang kepada kebaikan, kepada kebenaran, mengajak orang ayo ngaji. Wah, niku juga termasuk. Nggih. Minam tilakil ibil khair, itu lebih baik daripada hanya unta yang saat itu sangat istimewa. Sudah masuk waktunya ada nih. Nih, niki tinggal faedah niku. Sekedhe nggih. Baik. Kemudian faedah ini pun apa? Yang pertama, penjelasan tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan bantahan terhadap orang-orang nawasib, yaitu orang-orang khawarij. Yang kedua, menetapkan sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memiliki sifat cinta. Tiga, bayanu mu'jizati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan tentang mukjizat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Empat, hirsus sahaba al khair. Semangatnya para sahabat untuk mendapatkan kebaikan. 5. Su'al imam an ru'yatihi wa tafakkudi li ahwalihim. Pertanyaan imam, pemimpin, tentang rakyatnya dan mengawasi kondisi keadaan mereka. Itulah yang sebenarnya kewajiban pemimpin. 6. Wujubul iman bil qada' wal qadar. Kewajiban beriman kepada qada' dan qadar. Di mana? Hassal ar-rayah min man lam yas'alha. Jadi di sini kita diajari iman kepada qada dan qadar, kepada takdir. Napa niku? Nabi memberikan bendera kepada orang yang memang dia enggak pengin. Nggih mboten, lagi sakit, gitu lho. Yang sehat malah enggak dikasih. Sebagaimana rezeki. Kadang tiang niku santai-santai dapat rezeki kathah. Kadang sing wis rekoso rezekine geser. Ah niku lah takdir. Jatahe pun masing-masing. Ampun istilahe iri. Kae kok itu akeh yo. Kok saya sedikit, mboten saya iri. Karena takdir sudah dijatah masing-masing. 7 Al-qa'id an yaltazimil adab wa rifq min ghairi dha'fin. Sebagai seorang pemimpin, panglima itu beriltizam konsisten dengan adab dan kelemah lembutan, bukan karena lemahnya dia, tapi lemah lembut kepada yang dia pimpin. 8. Wujubul buda'ah bidda'wah ilal Islam. Wajibnya memulai dengan dakwah kepada Islam sebelum peperangan. liman lam tablughu da'wah amma man balaghathu da'wah fastahabbu tablighuhu wa idharuhu qabla al-qital. Jadi kewajiban ya sebelum mulai perang dakwahi dulu. Didakwahi dahulu karena memang utamanya dakwah. 9 layak fi fil ismah asyhadatain dunal amal. Dalam hadis niku tidak cukup sekedar hanya mengucapkan kalimat syahadat kemudian dijaga harta kemudian darahnya mboten, tapi juga butuh napa? Amal. Bukti dia itu bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah dengan anggota badan dia dengan mengamal amal saleh. 10 jawazul halif 'alal futya litta'kid. Bolehnya bersumpah dalam berfatwa untuk penegasan. 11 jawazul halif bidun istihlaf limaslahah. Bolehnya bersumpah ya tanpa menyebutkan apa yang disumpahkan demi maslahat. 12 fadlud da'wah ila Allah wa ta'lim. Keutamaan dakwah mengajak manusia kepada Allah Ta'ala dan mengajar. Dunia pendidikan, apalagi pendidikan agama, itu keutamaannya luar biasa. Karena memang itulah tugasnya para nabi dan rasul. Makatan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kekurangan, khilafan dan perkataan saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.